Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.